alisnya di aspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, untune dipageri, iku rai ta perumahan. Ngono ku sik pasang bulu mata palsu yang anti badai. Nanti ditempel nang lek dikek kedep koyo kepeting mlaku. Ya Allah. Nilaimu juga bukan dari bodimu. Yang keboi semuloh hai aduh hai imut Yahud bahenol menol semak embelenok mentok mentok mentok molak kinyis kinyis mengis mengis mentang mentang mobleng mobleng bahenol denok denok debleng. Ndak, bukan itu nilaimu, bukan dari gagahmu pak. Ndak, bukan dari pangkat jabatan kedudukanmu, bukan dari nasab keturunanmu, bukan dari kepinteranmu, bukan dari harta benda kekayaanmu. Lek umumnya masyarakat lah mulyakno wong lak mergo sogene. Pokoknya lek ana wong sogeh dianggap mulia dan berwibawa. Nduk ngene rapat adik dene sing usul, liyane ceklekep kan ana sing wani ngomong. Mergo siksae gak dikekno nang donya, menenang akhirat. Dadi nilai manusia bukan dari itu. Bukan dari pangkat, bukan dari kekayaan, tapi dari akhlak, dari iman, dari takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah terus wong kene iki gorong krungu kabar ta? Saiki hitungane per menit. Lah wis saiki. Nek kepengin cepet gak ade antri ojo ngundang aku. Modinmu kon ceramah dhewe. Nah iyalah. Pon. Terus ya apa saiki lek nyontok Kanjeng Nabi ku ya apa? Saya simpel-simpel ae. Samane pokok wis nglakoni ibadah saisoe. Saisoe lho ya, duduk sakarepe. Gua nang keliru. Kudu dijelasno soalnya wong dinding tengah ini ayu-ayu cuma rada oon jadi engkau pas tak omongi sama ngelakon ibadah saya isoy terus dimaknani jadi saya isoy saya isoy duduk sakarepe la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu artinya semampunya bukan semaunya paham? Maksudnya ngelakon ibadah saya isoy itu apa? Isomu apa? Iku lakonono taman sing iso ngaji tau mondok dadi kiai mulang santri bimbing masyarakat lha nek gak iso ngaji tolong ojo dadi kiai bingungno wong yo gak kudu dadi kiai kok pak sampean yo ngrewangi kiai wis padha ae man jahaza faqad ghaza siapa yang membekali orang yang pergi berperang walaupun dia enggak ikut berperang dapat pahala kayak pahalanya orang yang pergi berperang. Sapa wong nyangoni wong sing budal perang walaupun dene gak melu budal perang wis oleh ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai walaupun dene duduk kiai yo oleh ganjaran padha karo ganjarane. Sampean lek kepengin mulang-mulango nek iso nang tepeki nang madrasah dinia nang pondok nek iso lek nek gak iso mulang ya aja mulang saken arek-arek gak iso mulang kok mulang muridnya gak ya koplak kabeh iki bu guru ki ngomong apa kok gak cetha muridnya mikir gak totok sampe ndase mbeluk kabeh bul. Sampeyan dukung wong mulang, bantu wong mulang. Wis oleh ganjaran padha karo ganjarane mulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dilanjut mboten? Sampeyan lek duwe keahlian organisasi yo. Gawe yo organisasi kemasyarakatan. Jeng manfaat. Mbok dadi ketua, mbok dadi anggota. Padha ae, padha pentinge. Ketua yo penting, anggota yo penting, aja adek rebutan dadi ketua. ono soal yang ngono iku. Aku gelem melu tapi kudu dadi kepala, lek dadi kepala males aku. Ono. Padahal padha pentinge lho, ketua ya penting, anggota ya penting. Anggota kabeh gak ono ketuane, bingung gak mlaku. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota. Gendeng iku jeneng. Mbok yo kok BKP-BKP kok do kepengin dadi kepala. Pancene yo, pancene lek dipikir. Ibarat awake menungso iki koyok-koyok sing paling penting sirah, kepala. Ndas iki koyok-koyok paling penting. Tapi umpama ndas tok gak ana liyane ya medeni wong. Mikiren po, ndas tok atik kleleran nang dukur meja. Glimbang-glimbung koyok semangka. Ya malah medeni wong. Koyok-koyok sing paling remeh iku sikil. Sampai ana omongan, aku mau lek digawe sikil-sikilan. Lho aja diremehno lho ya sikil iku. Penting. Malah ana wong lanang terpesona karo wong wedok gak perkara raine. Sikile. Aku nek nyawang wajahe yo biasa. Bareng ketok sikile gak kuat aku. Mbok nyawang sikile mbok ketok sikil gajah mbok opo. Maneh, maneh rungokno. Mas, mas. Lek suaramu enak anggano. Lek suaramu enak anggano. Cengkrungu lho cek ternyuh. Akhirnya kepingin moro melu sholat jamaah masjidnya jadi rame ojo dibantah masjid pengen rame gampang diobong lah rame sing suarane enak lah nek suaramu gak enak ya ojo azan ngerusak kuping liyane gak kudu azan nemen sampean bagian ngresiki telek cecep tak nyapu tak ngisi kolah ngono suara gak enak kudu azan sampai mikir masjid itu digawe rebutan molor diodot-odotan ya nyadari tau nih suaranya gak enak kayak gini loh grup sholawat, grup khatur yang suaranya enak jadi vokal lainnya suaramu gak enak ojo ngeyel jadi vokal ngerusak irama tugasmu yang ngeplai terbang itu ini suara gak enak ngeyel jadi vokal malah ngerusak nada ngurusak lagu yang rungoknya no keri barang ngono sing suarane enak azan zaman Kanjeng Nabi muadzin tukang azan itu diseleksi ketat akhirnya sing terpilih kan dua orang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum kali Bilal bin Rabah ini suarane sing nyaring merdu syahdu enak ngono jadi suara jebrak kok azan ini makruh rungoknya no sing suarane elek-elek aja ada nyekel mik sepule cepet melokro. Halo. Sing nom-nom lho sing azan sing suarane enak. Terutama lek subuh, Mas. Soale nduk ndi-ndi prihatin subuh rata-rata sing azan wis tuwa wong. Ya Allah, ya Allah. Sing nom-nom. Setat mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Wong sing ngrungokno lak seneng. Ya Imam al-Mujahidin. Ayo tarhime masjid kene ra enak ngoten to nggih? Percaya wong radio sing disetel. Enggak enak yo. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasirul huda. Ya khaira khalqillah radio assalatu wassalamu alaik radio bareng toto azan Allahu Akbar Allahu Akbar mentolong jongkrok no mesti ngaten wis mambu kuburan wong lha ngono kok kepengin jamaah akeh. Makanya sepurane ya, ojo mangkel. Aku takon temen, jawab temen. Takonku temen, jawaban temen. Masjidmu lewaya subuh akeh andi, wonge karo cagake. Padahal kalau zaman sholat itu judulnya jamaah, judulnya itu jamaah. Lek kepingin keterima, lapo kok judulnya jamaah? Lek sholat ijen merawas nombu keterima bunga. Soalnya sholat kita itu termasuk saya ngomong. Sholat kita 99.9% ngelamun. Gini apa enggak? Lha ngono ku katrimo taga. Lha nek gelem jamaah akeh katrimo. Sampeyan gak khusyuk, imame khusyuk, patut khusyuk. Imam gak khusyuk, ana salah siji makmum sing khusyuk, kabeh katut khusyuk. Wes imam sak makmume gak ana sing khusyuk blas. Barisane lurus rapet, katut khusyuk kabeh. Masyaallah. Wah enak jamaah iki, opo maneh dadi makmum. Kari ngetuk mau imam, gak ada mikir imam ngaduknya melu ngaduk kok imam ngangkat tangan imamnya Allahu Akbar melu Allahu Akbar imamnya dolin ya amin gak mikir amin masjid saya ini ada asene ngono itu nang buku catatan amal ditulis nama Supardi alamat Kedinding Tengah amal sholat berjamaah keterangan khusyuk dalam kurung nunut enak. Halo nah, terutama subuh ya subuh makanya tak lek azan itu yang tepat waya as-sholatu khairum minan naum itu kan teskis tuh. Artinya sama ini ku dites abot dunia tak abot akhirat sholat itu luwe apik timbang turu as-sholatu khairum minan tapi wonten mboten wong Kedinding Tengah sing prinsipe turu itu luwe apik timbang sholat an-naumu khairum minas sholat. Halo makanya lek nglagono sing tepat as-sholat itu dawa naum pendek kaya nang Arab Mekah Medina ngono dadi ku filosofine salate sing dawa turune sing pendek salate suwe turune dilu salate akeh turune titik nang kene enggak salate ndek naum dawa iku salate dilu turune suwe ya ngono makane sing bener iku as-sholatu khairum minan naum. Enggak enak ya gak laris omonganmu. Ada dirasani mau enak suaranya jadi. Mesti garai laris ya enak iku kok. Kan dua kali. Sholat dawa naum pendek. As-sholatu khairum minan naum. Iku lek diartekno lak ngene se. Sholat iku luwe apik timbang turu. Dadi sholate suwe turune dilu. Lah nek kene enggak ya salah wis adzan sing ngateni wis tuwa. Salat ndek naume tau ngono. Al salatu qairum minan naum. Sak watuk-watuke. Lha iku lek diartekno lah sholat iku luwe apik timbang turu mulane aja kaget sing krungu padha kelon maneh ya Allah ya ngaduk terus ya kesel Bu. Takono bojomu tak ngaduk terus kesel tak. Lah terus Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, sampean ngaji terus nek ngaji. Terus. Pokoke ana pengajian nanti longgar berangkat to, longgar berangkat to. Dale sampean nek kate ngaji nang pondok nggawa kitab wis akeh gae wes. Akeh gae. Yo gak iso barang ngono. Mangkane nek ana ngaji praktis ngene iki, kaya pengajian-pengajian ngene iki lho. Kan iki ngaji wis olan mateng kare nglakoni ngono. Menua ana pengajian berangkat, ana pengajian berangkat. Mas yo gak paham sing disampaikan kiai ini, gak apa-apa. Melu ngaji. Pokoke wayahe wong-wong guyu, melu guyu. Nah, golek semari baru takon, apa sih sing diguyu mau? Wis terus barokah misal. Barokah misal. Wong ngaji ku koyok tanduran. Tanduran niku sing penting nurut dincepno. Apa nurut dincepno? Engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah. Lah wong kedendeng tengah kok nurut dincepno nang pengajian. Ndukung pengajian. Engko ambek Gusti Allah yo ditukulno godhong rupa ilmu manfaat, ditukulno kembang rupa rezekine lancar. Ketara lek kedonyan yo ngene. Ilmu manfaat lo gak amin. Rezeki lancar amin. Engko ditukulno buah rupa uripe barokah. Lah tanduran kok gak nurut dincepno. Tanduran nopo ae? Dincepno kok gak nurut. Iku lek gak garing mesti bosok. Wis tak tanduran nopo ae dincepno kok gak nurut, lek gak garing mesti bosok. Wong kedendeng tengah. Lah kok gak nurut dincepno nang pengajian, gak ndukung pengajian. Titenono, lek gak garing mesti bosok. Walaupun wonge sogeh atik gak tau ngaji, bosok-bosok. Celidik ana lak bosok. Makane ibu-ibu lek ana tangga sampean sogeh, omahe lantai 3. Marmeris impor kabeh. Mobile mewah jejer-jejer, tanahe searat-arat. Tapi gak ndukung pengajian, gak tau melu ngaji. Gak usah iri sampean. Lapo, sampean lewat ngarepe omahe, mlengoso, bosok. Lapo ngono ae diri. Padha karo zikir, nek ana zikir melu sampean. Ana istighosah, ana majelis zikir, melu. Gak ngerti artine, gak apa-apa. Wong sing mimpin iki kadang yo gak ngerti. Zikir iku nyebut kok, sampean gelem nyebut. Pokok mantep, yakin apik bener, wis lakonono. Engko lak ketekan apa sing sampean sebut. Halo. Iki durung ana tak gak sih? Wong iku lek gelem nyebut masih gak ngerti apa sing disebut tekan-tekan. Contohnya sampean nang restoran ya terus dituki daftar menu ambek pelayane. Iku lek sedia makanan iki, sedia minuman iki. Ana minuman sing sampean gak ngerti. Es mega mendung. Bingung, iki apa iki es mega mendung? Sampean gelem nyebut jenenge zikir, nyebut nang pelayane. Mbak, es mega mendung. Enten ana 5 menit kok lak teko barange. Padahal sampean gak ngerti es mega mendung iku apa. Oh zikir ngono iku, sampean nyebut asmane Allah, gak ngerti artine sampean. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gak ngerti artine. Tak apa-apa. Pasti yang terbaik untuk dirimu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki wong nyebut. Zikir iku sebutan. Lho sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa, jangan diremehkan. Sebutan itu kekuatannya dahsyat. Dadi hah? Ya intonasinya itu dungono, jenengi dahsyat, ya dahsyat ngono. Masa sebutan itu kekuatannya dahsyat. Ini bencong itu jeneng. Tak kayak contoh ya, kalau sebutan itu punya kekuatan yang dahsyat. Kertas, itu nilainya yang terima kertas biasa, kertas. bahasa Inggrisnya the deluang. Paling ngambil ibu-ibu ya digawe bungkusnya lombok, digawe bungkusnya brambang, ngambil arek cilik-cilik kadang digawe buntute layangan. Tapi lek kertas itu dikei sebutan, kertas itu ada ono sebutane 100.000 rupiah. Kekuatannya dahsyat. Uang ini sajane gak kate nyoblos, malah gelem nyoblos. Gak mele lo malah gelem mele, kena kertas itu ono sebutane. Ono wong wedok cara wewet kata bareng ditemplai kertas sing ono sebutane 100.000 rupiah. Langsung plek sepi gak ono suarane. Paham mboten? Hei, kain gombal lho gombal. Ya senilene ya gombal ngono ae. Kain. Tapi lek ono sebutane kok malah sakti. Kain dipasang nang pinggir rembong terus dikasih sebutan hadirilah pengajian umum bersama mbok sapa pokoke bersama mbok sapa itulah cuma kain sih kain tapi mergo ono sebutane iso nekakno wong sakmene akeh padahal nek kain lho kain biasa ono sebutan ngono iku terus karo dikeki fotone mbok sapa ngono. Fotone mbok sapa ngono. Fotone wong iku lho wong iku. Sing jelas itu fotone bojomu. Nek fotone bojomu yo gak payu. Itu bukti kalau zikir sebutan itu punya kekuatan. Halo. Woi, nyebut itu kuat loh ya. Wes ngene, rungokno. Misale, wong kedinding tengah itu pak rombongan ziarah, pas nang Sunan Bonang, Tuban ngono. Lah aku yuk tepak ndokono, aku tepak ziarah nang kono. Begitu modun teko bis, grutuk. Aku netek. Iki modele kok kaya wong kedinding tengah. Nontok buruk-buruke iki lho. Ayu-ayune, sori. Nonton ayu-ayune kok kaya wong kedinding tengah. Begitu mudun tuku bis gerutuk mlaku mrono. Lah aku tuku mburi. Terus aku nyebut kedinding tengah. Aku nyebut ngono tok. Wong sak rombongan bis noleh kabeh. Sret. Aku gak perlu nguntiri gulune siji-siji. Padahal jenenge le duduk kedinding tengah, jendenge ana sing Sriati, ana Sumiati. Ana Saudah, ana Juwairiyah, ana Mahmudah, ana Maimunah. Lebareng aku nyebut ke dinding tengah, noleh kabeh. Paham, Mamen? Paham? Mangkane sampean nek nyebut ya Allah, malaikat merhatekno sampean kabeh. Ning wong dikir. Wong iki bakal sambung karo apa sing didikiri. Saiki le. Endi yo? Ya mas-mas iki mas-mas terus atine kok nyebut warung engko mari ngaji lah mesti totok warung sambung lho podo ae saiki atiku nang nyebut duwe berkat ya oleh engko mari ngene. Dilanjut boten iki. Fokus konsentrasi, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ala gak melu nyangoni aja cerewet kok. Entare ngrungokno. Ngene. Wis ta meneng. Kayak selawatan bareng ngene iki, tak terusno lek mung selawatan. Terus selawat sak nganggure lambemu gaweyan selawat. Wis mesti oleh syafaate Kanjeng Nabi. Mas yo gak paham maknane gak apa-apa. Lah arek-arek sing selawatan iki anggitku nang paham maknane. Blas. Ora ngerti yo. Yo oleh gayae tok. Kadang koyo menjiwai. Ora qataina ya syauqan. Artinya apa Mas? Embuh. Walil qaybat zarfat 'ishqan manane apa gak weruh فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Wes gak tak tresno gak. Jelas enake. Saken buriku iki. Gak payu. Zaman aja ada ngrasani enak temen wong iku suarane. Wes suwe yo. GR kok mbok tunggone ket mari maghrib. Udahlah, kalau emang sayang sama aku bilang aja. Kenapa sih pakai enggak ngaku segala? Kamu sayang banget kan sama aku? Aku ada bukti kok, kan di HP kamu pasti ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Wes, pokoknya ibadah nek iso duwe tinggalan namanya. Lek iya ya. Lek iso duwe tinggalan namanya. Sama lek duwe tinggalan amal yang maksudnya sama nus mati tetep oleh kiriman ganjaran. Kayak-kayak sama nus urip ae. Tapi ngomong kangen. Heeh, iya kangen gak apa-apa. Tapi rungokno. Rungokno. Taman iku lho ono ayat surat Yasin. Aku yakin wong gedhing tengah wis apal kabeh Yasin. Wong gedhing tengah kok gak apal Yasin, perlu di yasino. Ya perlu di yasini lah gak apa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang ini kan saya ngerasain itu yang enak aslinya Sony itu tuh suaranya ngelak ancan ngono munggau kan lah kan yang mau coba enggak malah jebol Sony. Enak son apa nih son enak mau sempat mati bareng meh katanya tak tinggal boleh sak gurunge mau dipersiap langsung mateng ngono lho. Nanti wis wayahe dipake cling ngono. Wayah waktu acara inti mati. Guyokno wong. Eh. Makane sempet rada viral yo Anwar Zaid banting mic. Viral salah itu kang sone rese. Kongkon dandani gak gelem, kongkon dandani gak gelem. Ket mulai awal iso ora. Eh. Tone ditepan iki kurang ini kurang ini kurang ini. Nggih. Bareng wae digawe ne. Ngik. Dicekel ngik. Oh, banteng ae lek kesuwen. Akhire saiki ngono lek Anwar Zaid pengajian nang dindi. Panitia kebingungan ya lek son. Kare tukang sun apa dia anu. Kayak pengajian. Sopo Anwar Zaid kawan. Ya kok dikebanteng kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya enggak iku ya guyon ngono ae asline kok ya. Maneh-maneh cek hati-hati. Ya setidaknya itu ya sapa sih sing kepengin sone rusak ya gak kepengin. Aku ya yakin iki operator ya gak kepengin sone mati ngono niku ya gak kepengin. Disile mati terus gensete meledos ya gak kepengin. Ya bangkrut wong tanggapane piro? Zaman inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk dihargai prestasinya dan prasastinya. Allah dat sing uripno wong-wong mati perlu dibales amale. Gak cuma amale tok, tinggalan-tinggalane. Saman duwe tinggalan perjuangan apa? Saman mati, pokok tinggalan perjuangan saman isih ono, saman oleh ganjaran. Alhamdulillah. Misalnya untuk lingkungan kene, Duk kelurahan kene, duk lingkungan kene gurung ana pondok pesantren umpamane. Terus sampean melu ngedekno pondok pesantren. Mbok dadi kiyaine, bunyaine, mbok dadi ustad-ustadae, mbok dadi pengurusé, mbok seksi penggali dana, ta seksi penggali tanah. Sampean akhirnya mati. Lah, pondok pesantren iku isih urip, isih jalan. Taman toporos oleh kiliman ganjaran. Soale pondok pesantren iku tinggalan sampean. Untuk lingkungan kene umpama gorong ana jamaah tahlil. Terus sampean ngedekno jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi sekretaris, mbok anggota wong padha pentinge. Sampean mati jamaah tahlil iku kok sik urip sik jalan, sampean tawurus oleh kiriman ganjaran soalnya jamaah tahlil iku tinggalan sampean. Mau ndak lingkungan kene gorong ana jamaah istighosah. Terus sampean ngedekno jamaah istighosah. Mlaku apik, sampean mati jamaah istighosah kok sik urip sik jalan, sampean tawurus oleh kiriman ganjaran. Bapak-bapak, mas-mas, umpama ndak lingkungan kene gorong ana jamaah remi. Terus sampean ngedekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan niku yo bagian gelarno kloso. Yo gak main-main nek gelarno kloso tok mari ngono turu melungker. Sampean akhirnya mati, jamaah remi kok isih urip isih jalan. Lah sampean nduk kuburan yo dikucut sampe malaikat. Dikeplek-keplekno sampe malaikat. Ibu-ibu yang ngono, umpama nduk lingkungan kene gorong ana jamaah rasan-rasan. Terus sampean ngedekno jamaah rasan-rasan, ketuane wong iku ketuane. Cocok iku dadi ketua. Akhirnya sampean mati lah, jamaah rasan-rasan isa urip, isa terus jalan. Sampean nduk kuburan yo diloloh cagak listrik sampe malaikat. Rungokno. Bapak-bapak, zaman lek kepingin remi, Pak. Lek iso aja, lek iso. Lek nek gak kuat ngempet, yo remio gak apa-apa, gawe tombo pengin. Syaraté siji, aja ngajak uang. Heeh, pokok aja ngajak uang. Nang remio dhewe. Wis kucut-kucutan dhewe. Tata-tataan dhewe nang udan-udanana dhewe. Engko nek semari rayu-rayu ana dhewe. Wong gawe tombo pengin kok. Padha wae ibu-ibu sampean kok kepengin ngrasani wong nek iso aja Bu. Lah nek gak kuat ngempet nang rasan-rasano gak apa-apa, oleh-oleh syaraté siji, aja ngajak wong. Wis sampean nang mlebu kamar terus ngedhep kaca, nggih. Wis nang ngrasani sak tuwukmu. Wis sak katokmu. Iki mumpung eling. Ngrasani kuwi aja dianggap sepele. Aja dianggap remeh. Alah, wong mek ngrasani ae kok gak apa-apa lho. Ngrasani kok mek. Ngrasani kuwi aja dianggap dosa cilik. Ngrasani kuwi dosa gedhe. Pokoke dosa-dosa sing disebut nang Al-Qur'an iku dosa gedhe. Dosa sing ketulis nang Al-Qur'an sing disebut nang Al-Qur'an iku dosa gedhe. Termasuk ngrasani kesebut nang Al-Qur'an. Berarti ngrasani dosa gedhe. Iya. Malah ana dawuh. Ngrasani sepisan iku luwih abot timbang zina ping 70. Iki sing gak bener pikirane. Atukan niku. Ping 70 kok wis balak-balik. Iki perlu tak jelasno iki. Soale pikirane iku ngono iki. Atukan niku jane. Kok atukan lek dosae ya gedhe dosa zina. Dosae gedhe dosa zina. Cuma tobaté ngrasane iku repot. Wong iku zina. Tobatan nasuha diterima Gusti Allah. Urusane mari beres selesai. Mateni wong ya dosa gedhe. Tapi tobatan nasuha diterima karo Gusti Allah, mari urusane selesai beres wis. Lah nek ngrasani wangel tobaté repot. Contoh. Wis ana wong ngrasani aku. Iku kudung biru ambek kudung abang iki. Sing duwe karep ya kudung biru inisiatif ngajak kudung abang ngrasani aku. Mbak, tak omongi Mbak ya, Anwar Zahid lho ngene. Masa? Iya. Aku ngene iki lek gak ngerti dhewe ya gak kira ngomong. Aku ngerti dhewe. Wis, akhire kudung biru keton. Lapo aku ngrasani wong gak keton. Terus tobat yang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura kula mantun ngrasani tiyang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Stok. Wis ring kese tobaté diterima ambek Gusti Allah. Berarti wis 50% kan tobaté? Wis 50%. Terus moro nang aku kudung biru iku. Njaluk sepura, soalnya sing dirasani aku kan ngapunten nggih. Kula mari ngrasani sampean. Akhire tak sepura. Aku apian anjene. Ya wis, Mbak, gak apa-apa, biasa ngono. Aku ini diomong wong ngene, dilokno, dirasani biasa. Aku kan ya wong rada terkenal. Biasa ngono iki, Mbak, biasa, gak apa-apa, tak sepuro. Berarti wis 100% kan? Kok gak patenya ya? Wis tobat nyang Allah, wis njaluk sepuro nang sing dirasani. Berarti wis 100% kan? Apakah urusannya selesai? Belum. Lah kok belum wis njaluk sepuro, wis tobat nyang Allah njaluk sepuro nang dirasani. Heh. Kudu ngabang sing dicak ngrasani lho iso mandek tagak. Lah nek kudu ngabang iso mandek ya, lah nek kudu ngabang gak iso mandek, tau werusno. Kudung biru ya oleh dosane. Soale sing modali kan dekne. Saking kuatire ya misalnya kudung abang iku mara nang kudung biru. Kudung biru mara nang kudung abang. Mbak, aku wingine lak mari ngrasani Anwar Jaya sampe sampean. Iya apa? Aku njaluk tolong Mbak ya aja diomongno wong. Aku wis tobat nang Allah, aku njaluk sepuro nang wonge. Tolong aja dikandakno wong. Dari kudung abang, insyaallah. Lah insyaallah wong kedinding tengah iku temen takak. Mandek, wong kudung abang iku duwe kanca akrab kudung ireng. Hei Mbak kudung ireng, ana kabar anyar sampean gurung krungu ta? Apa sih? Mosok sih gak krungu? Ana apa? Aku lho diomongi karo kudung biru Anwar Jati kok ngene. Iya ta. Iya, cuma iki sing tak omongi yo sampean tok. Aja diceritakno wong lho ya. Temen aku pesen aja diceritakno wong. Jare kudung ireng, insyaallah. Mandek ta kudung ireng. Lha wong kudung ireng duwe kanca akrab, kudung ijo. Lha iku akhire sak kampung iki ngono kabeh. Le, ndok akhirat meneh gak yo ngelumpuk dosane. Paham mboten? Paham mboten? Lah terus ya apa karepe wong? Kok iso gak oleh wis ya apa karep? Lah terus iya. Terus ngene. Usahane sampean dadi wong apik. Duwe anak-anak sing akeh lek iso duwe anak iku. Lho kan sing Nabi pesene ngono nang. Tanakahu tanasalu. Eh wong nang padha rabi yo. Nek wis rabi nang duweni anak turun. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bakal akeh-akehan umat meneh. Awakmu kabeh tak gawe bangga-banggaan akeh-akehan umat. Mangkane nek iso duwe anak sing akeh. Iku perintah kan sing Nabi ngono. Dikongkon rabi sampean. Rungokno sing sek DPR durung payu rabi. Rungokno mung dikai alat to mosok sakmono suwene gawe ngoyang-ngoyang tok. Ayo suwe-suwe metu akike ngono. Terus lek wis rabi nang duwe yo anak, lek iso sing akeh. Sampai Kanjeng Nabi pesen, wong lanang-lanang, awakmu lek rabi ku nggelek wong wedok sing walud. Walut iku wong wedok sing manaan. Sing manaan. Lho sampe ana hadis iku unene ya apa ngono? Ana wong wedok rupane welek wireng tapi manaan. Iku luwe apik timbang wong wedok rupane wayu bodine sip tapi ora manaan. Lah wong wedok sing manaan iku ya apa? Apa sing wis anake akeh? Ta sing kira-kira anake akeh. Terus tanda-tandane wong wedok sing manaan iku ya apa? Apa sing nek mlaku begagah-begagah? Rodok mekeh-mekeh ngono iku. Ta sing bokonge jentit, ta sing ya apa? Dawuhe Kanjeng Nabi, lek kepengin weruh wong wedok sing manakan niku ya sawangen tontoken bibik-bibike. Apan bibik-bibike anake akeh biasane keponakane ya manakan. Lek bibik-bibike kok anake titik angel manake biasane keponakane ya angel metune anak. Nek iso ngono, lho penting iki. Anak itu penting. Wong gak duwe anak itu susah kok ngene apa mboten? Mas yo sogeh nek gak duwe anak, nelongso, bingung. Saking bingunge kadang sampai alate lho diperiksa-periksakno. Mbek menawa madhepe kurang pancer ta. Kurang jebobok ta kurang atos. Kurang lincip ta. Mbohong. Lah anak akeh iku mboten namung akeh jumlahe tapi akeh manfaate, ngoten nggih? Lho sampeyan nek dadi ahli ibadah, duwe anak-anak sing ahli ibadah, bejo-bejoe wong. Bejo-bejone wong. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Apik-apike menungso iku sing dawa umure bagus amale. Elek-eleke menungso iku sing dawa umure elek amale. Mulane akeh-akeh wong lek ndonga muga-muga diparingi dawa umur, lah ngoten nggih? Sampeyan pengen umur dawa? Sampeyan pengen umur panjang mboten? Sampeyan lo pengen diparingi dawa umur mboten? Umpama keturutan temen ngono rencana sampeyan piro? 200? Kurang 250. Sik ngomong pase piro pase piro? 300. Lo kate lapo sampeyan? Uangnya aneh kepengin umur dawa dikeki dawa temen malah bingung. Sampeyan umpama iki sak nemen-nemen dawae lah. Umpama sampeyan dikeki umur 90 tahun ngoten kurun apa mboten? Ikhlas mboten? Sampeyan ikhlas, sing ngopeni stres. Ya umur 90 tahun wis gak iso lapo-lapo, kebreset ngeblak. Wis mangan yo ndulang, ngoyongi sing yo nduk ngon ngono iku. Kira-kira mantumu sing ngeramet iku dongane ya apa? Mono kok pengen dawa umur. Umur yo sedengan ngene lho sak pantese. Kedawan malah nyusahno wong akeh. Tapi umpama sampean kok kepengin umur 500 tahun, 700 tahun, 900 tahun iso. Kok melungsung. Sampeyan dadi wong apik ahli ibadah, anak-anakmu didik sing apik dadekno ahli ibadah. Iku padha karo sampean gak mati-mati. Soale walaupun sampean wis mati, engko ibadah sampeyan diterusno anak-anak sampeyan. Amalul walad, amalul walid. Amale anak iku dadi amale wong tuwa. Jadi ibadahnya anak, wong tuwa katut oleh ganjaran. Maksiate anak, wong tuwa yo katut oleh dosa. Sing anake nakal mau mikir ketok e. Ya sik ana kesempatan yo nang didandani anakmu. Wong meneh ndo akhirat yo akeh wong tuwa sing kaget. Dituntun karo malaikat disuduhno ganjarane. Kewaget. Taman rumah ta lah. Eh nun sewu nun sewu. Elek ate ana wong sing ngomong sapa ae lah sing ngomong. Apa wong wis mati wis gak ngefek, gak nyambung karo sing urip. Masih didungano kaya apa gak totok disa takoki yo percuma tiwas mubadir entek-entek dhuwit aja dirungokno. Wong ngono iki yakin ngopine kurang adoh. Kongkon ngaji maneh ae. Wis rungokno sik iki penting iki. Meneh nang akhirat iku pake wong tuwa sing kaget. Dituntun malaikat disuduhno ganjarane. Padahal dene gak rumangsa duwe amal ngono iku, kok oleh ganjaran ngono iku. Kewaget. Akhirnya takon nang malaikat. Malaikat. Kat malaikat. Iku ganjarane sapa malaikat kok ono ganjaran haji koyo ngono iku? Ganjaranmu yo. Loh, lah aku gak tahu haji kok oleh ganjaran haji. Anjen sampean gak tahu haji, tapi anak sampean ngelakoni haji taman oleh ganjarane. Alhamdulillah ya Allah. Lho senenge duwe anak apik ngene. Dituntun maneh disuduhno ganjaran. Takon, malaikat. Kat malaikat. Lah iku ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran maca Quran sakmono akeh? Ganjaran sampeyan, Mas. Aku iki gak iso maca Quran kok. Apalku mek kul huwaile iku tok. Lah kok terus oleh ganjaran maca Quran sakmono akeh teko ndi? Jare malaikat. Mas, sampean anjen gak iso maca Quran, tapi anak sampean apal Quran. Iku lho anak sampean sing sampean pondokno nang gone Anwar Zahid iku lho. Anakmu iku lho apal Quran, ngono ku sampean yo oleh ganjarane. Alhamdulillah, untung biyen anakku tak pondokno, gak kaya anake tanggoku angger mulih. Dior. Nyonyor. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Akhirnya disuduhno maneh ganjaran apik malaikat takon. Malaikat. Kat malaikat. Lah iku ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran bangun masjid iku? Ganjaran sampeyan, Cak. Lah aku gak tau bangun masjid tok. Anjen sampeyan meleki. Tapi anak sampeyan iki lho dadi donatur terbesar pembangunan masjid. Ya Allah, sawen. Ya tresno mboten? Nggih. Takon maneh, malaikat-malaikat. Eh, kat-kat malaikat-kat. Kat. Lah iku ganjarane sapa malaikat kok ana ganjaran salat tahajud kaya ngono indah. Ganjaran sampeyan, Cak. Lah aku gak tau tahajud. Ancen aku biyen nek bengi yo melek, tapi yo ngoyo tok. Jare malaikat, yo ngono iku ancen kelakuanmu. Buku catatan amalmu sing bengi tulisane yo mok piece of the tour. Gambar keran tok. Lah yo aku gak tau salat tahajud kok oleh ganjaran tahajud. Anakmu ahli tahajud. Ya Allah seneng duwe anak apik. Anak apik iso weneng. Eh malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lah dosa-dosaku nandi malaikat kok gak ono e. Dosamu wis entek, Cak. Lah kok iso entek? Anak-anakmu sregep istighfar, njalukno sepura nang sampean. Saweneng ana wong nang sampe kentekan dosa. Ya ketemu kanca ya cerita, Cak, aku saiki wis kentekan, Cak. Entek anakmu dosa. Lah kok iso entek? Ya arek-arek iku sing ngresiki. Saweneng lek anake apik. Lah nek anake nakal-nakal yo kemeng. Malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lek kudu dosa sapa malaikat kok ana dosa nyolong ayam. Dosamu. Jok guyon ta malaikat. Wah aku lo gak tau nyolong ayam. Iya jane awakmu gak tau nyolong ayam, tapi anakmu dadi garangan. Ya kemeng. Lho berarti aku lak dosa malaikat. Ya iya. Terus aku lak disiksa. Lak luar malaikat. Ya diempet. Ajur ya wis. Mulane ya. Apa wae? Zaman iki opo ku sih kok wani mbetak-betak aku? Wong bojoku lho gak ngono modele. Wong sampean duduk apa-apa. Ngerti ngene gak berangkat aku mau. Makanya aja sampai keliru sampean urip iku. Kabeh lak duwe cita-cita sing tertuang dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kepingin nduk donya apik, nduk akhirat yo apik. Nduk donya enak, nduk akhirat yo enak. Cita-citane lah ngono sih. Itu doa itu simbol bahwa masa depan manusia itu ada dua, ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ana masa depan nduk donya, ana masa depan nduk akhirat. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Sampeyan lek tak jak mikir masa depan ngono kira-kira sing sampean pikir masa depan sesudah mati tak sebelum mati. Oh, oon temene. Ditakoni gak gelem jawab. Hoi. Sampeyan lek tak jak mikir masa depan ngene lho kira-kira sing sampean pikir masa depan nang akhirat ta masa depan nang donya? Epret. Lah terus nduk Quran kok disindir karo Gusti Allah, bal tuksirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso luwih milih donya, luwih seneng donya, luwih penting nang donya. Akeh sing lali wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat luwih apik, luwih langgeng, tapi rata-rata menungso luwih milih donya. Ibu-ibu, umpama sampean duwe mantu loro. Sing siji pinter golek ganjaran, mantu sijine pinter golek bayaran. Sing sampean anggap sukses iku mantumu sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ayo dijawab, dijawab, tak latih berpikir. Hoi. Hoi. Umpama sampean duwe mantu loro. Sing siji dadi ustad, sijine dadi camat. Kira-kira lek sampean pas kumpulan, mbok kumpulan muslimatan, majelis taklim, ta arisan, ta PKK, sing sampean bangga-banggakno, sing sampean cerita-ceritakno, mantune sampean sing ustad ta sing camat? Seneng di duwe mantu santri karo pegawai negeri. Iki perlu tak lurusno soalnya akeh masyarakat yang menurut saya salah. Banyak yang bercita-cita berkeinginan anaknya jadi pegawai. Apa mana wayah kate penerimaan CPNS? Masya Allah, sing daftar. Hei, diterusno tak gak ini? Ya saya hanya ingin mengingatkan saja, meluruskan saja. Dikira kalau udah jadi pegawai, biyen PNS, nesake ASN, terus ada jaminan, mesti enak. Kamu direwangi suap ini, suap, cek keterima. Tak hitung nom ya. Mantumu sing dadi PNS ya misalnya, ke negeri lo. Ancene yo klimis. Klimis, maca yo keren. Sepatu ini yang meling-meling ambune wangi, berangkat nang kantor nenteng koper, nggawa map udah lisuk, mulai sore gaya, padahal paling gajine petang juta lo, petang juta lo digawe modal, digawe biaya statusnya sebagai pejabat, sebagai priayi gak cukup. Nenek tidak cukup, terus tekan dia oleh, ayo. Lo ngunuing, terus sampean duwe mantu ngapunten santri, jadi ustad, santri, gelem mulang ngaji. Nang TPQ, nang madrasah diniyah masih yo gak ada bayaran, tapi deneng kok gelem ambek sambi kerja, serabutan yo gelem. Gak izin nancane santri kan gak patek duwe izin. Lho maksudnya kongkon dodol sego goreng gak isin gak? Sore ngulang nang TPQ bengi dodolan bakso, dodol nasi goreng, dodol nasi bebek gak isin. Halal apa isin? Dodol bakso sego goreng, mie ayam. Lha iku lho. Lek tempat rada rame titik suwengi soalnya 500.000 bersih. Lah nek 10 dino 5 juta saulan, 15 juta. Lah sing mantumu pegawai negeri mau saulan 4 juta menang gaya tok. Lha sing santri mau gek gelem karo ngono iku. Ya Allah, 15 juta. Apa maneh santri model ngene iki? Ngene iki terus. Modale akeh jare. Ini anak sing tunggu, ya Allah berikan aku suami kaya Anwar Zahid, ya Allah. Jarene malaikat, mbak gak level. Ya mbak iku yang gak level ya. Oi. Tapi memang rata-rata manusia seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, padahal akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Tapi menungso akeh sing kebojo sampai anak rata-rata piye diprogram di planning. Cek dadi pegawe, cek dadi pegawe, cek dadi pegawe. Mangkane anak wong iki gak padha karo anak kewan. Sampe lek duwe anak yo aja targete mok sing penting disandangi rapet, dipakani wareg, turokno nggo nanget. Sehat, giat, semangat, kuat, luwemu sampai diangkat berat. Aja mek ngono tok. Aja mek ngono tok. Tak antemi. Ngaji nang dinding iki yo sak jam, iki sak jam setengah kok gak oleh wis lho. Karepe dhewe. Heh. Lek anakan kewan yo. Anak wedhus jenenge cempe. Sementing dipakani warak, lemu, gede, dewasa, dipastikan bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Anakan sapi, jenenge pedet, pakani warak, yang penting lemu, gede, dewasanya dipastikan bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi kalau anak manusia, jika hanya sekedar dikasih mangan, dikasih mangan warak, lemu, gede, dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Ngapunten. Duh, anakan pitik jenenge kutuk wedok ya. Pokoknya dimong dipakani, gede remaja dadi pitik perawan. Namanya Doro. terus diperkosa jago. Mari merkosa jagone minggat. Ayo dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Mboten. Wong anakan pitik kok masih diperkosa jago limo. Gak masalah, gak ono kasus. Engko wayahe ngendok yo ikhlas, wayahe angkrem yo khusyuk. Ndok rolas netes bareng lho yo gak stres. Anak dimong, dimong, dimong, dimong, bareng wis gedhe, anake sing wedok dipendel yo iso dadi babon. Anake sing lanang diteladung yo iso dadi jago tanpa ngrepoti mbahe. Mangkane gak ono mbah pitik momong putu. Mbah pitik momong putu wonten mboten? Lah nek mbah kedending tengah momong putu wonten mboten? Berarti hebat ndi wong kedending tengah karo pitik? Lah nek anak-anak-anak-anak-anak wong kedinding tengah, wek menengah aja cerewet wek. Tuwek cerewet. Lek anak-anak wong kedinding tengah, nyun ngapunten. Lek anak-anak wong kedinding tengah, ngapunten-ngapunten. Halo. Bayi cilik, wedok diramut diramut diramut diramut gede dadi perawan. Terus diperkosa endi mau areke ya. Oh wis mulai, wis mulai. Kasus napa mboten? Masalah napa mboten? Ini yang saya maksud, makanya anak manusia beda sama anak binatang, sehingga anakmu harus dibekali dengan ilmu. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi masalah. Maka sesungguhnya tidak ada yang sulit dalam hidup ini, yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni, tak baleni. Rungokno, engkok gawian status ya. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini, yang ada adalah ketiadaan ilmu. Bagi orang yang punya ilmunya, hidup itu mudah, hidup itu enak. Lapo uripmu kok angel, soalnya awakmu gak duwe ilmune. Lapo uripmu kok soro, soalnya awakmu gak duwe ilmune. Apan duwe ilmune? Uripe gak ana sing repot, gak ana sing angel, gak ana sing soro, enak kabeh. Nah, apa ilmu yang harus diberikan kepada anak-anak kita? Minimal 3, ini pesan saya. 1 ilmu agami, 2 ilmu profesi, 3 ilmu kreasi, supaya anak takwa, cerdas, terampil. Ilmu agami mendidik anak kita agar takwa. Ilmu profesi mulai TK sampai perguruan tinggi mendidik anak kita agar cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak kita agar terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Anakmu pinter olah rasa, olah rasio, olah raga. Ilmu agami dadekno anakmu pinter zikir. Ilmu profesi dadekno anakmu pinter mikir. Ilmu kreasi dadekno anakmu pinter dangir. Jadi ahli zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyoper, lek duwe musuh wani melintir. Lo kolbiah, akliah, jasadiah, rasa, rasio, raga. Anakmu dadi pinter, kudune ngono. Woi, dengan ilmu agami, anakmu bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, anakmu bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi, anakmu juga bisa kerja pakai otot, namanya kerja keras. Ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Kalau hanya kerja keras, kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi mau kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah, rezekinya tak terbatas. Oh. Ini larang ini. Lho kalau kerja otot itu kerja keras, rezekinya pas. Ya kaya sapi, kaya jaran ngono iku. Sapi dikrakal, itu kerja otot, kerja keras. Sedine ya sakmono iku bayarane. Jaran dikongkon nyeret dokar, kerja keras pakai otot, rezekine ya pas sakmono iku. Tapi kalau mau kerja cerdas, kerja profesi lebih luas. Contohnya dokter. Itu kerja cerdas pakai otak, profesi. Dokter tukang cubles. Bandingno karo padha-padha tukang cubles, tukang ngebor sumur. Ngebor sumur ya tukang cubles, tapi lek ngebor sumur kan kerja otot. Kerja keras itu namanya, suntike gamedi ngene. Ngabot gone panas sing dicubles barang atos. Kadang nyubles ping 100 gorong nyumber. Sedina 100.000 mekan. Ayo. Cicine kerja cerdas pakai otak, dokter. Cublese cilik. Bawanane enteng, gone adem, ber-AC, bersih, hambune wangi, sing dicubles nyenengno. Albokong kuwi. Lah sak cublesan tok, cus. 500.000, 500.000 tanpa ditawar. Ana tak dokter dinyang. Pinten Pak Dokter? 500.000. Mboten asal kirang, Pak. Ini kerja cerdas pakai otak, apalagi kerja ikhlas pakai hati, rezekinya tak terbatas. Contoh kiai. Saman weruh ana kiai ketakraan golek kerjaan. Weruh ana kiai nyolok kodho golek bekicot. Terus keliling kokek kokek kokek. Ndak ada, tapi tonton omahe yo apik, mobile yo apik. Mangan enak, nduk ndi-ndi dihormati wong, rata-rata bojone yo ayu. Terus ayo titik nono janji kiai temen, rata-rata bojone lak ayu. Ngono. Ana kiai kok bojone gak ayu, iku nasib. Nasib. Wis gak iso golek hiburan apa-apa, hiburane kan cuma sitok tok. Kiai kate golek hiburan biliat yo gak pantes. Karaoke yo gak pantes. Hiburane mek bojo tok nang elek sisan jan takobal Allahu minna wa minkum takobal. Nasib. Diomongi kok kerja ikhlas. Makanya dengan ilmu tiga tadi diharapkan anakmu yo bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Pon, moh kon tambah meneh aku. Moh. Emoh. Ya kurang yang ngundang omane. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Estu nyun ngapunten. Kula gayae kula nggih ngeten iki, aja dilebokne ati omongan kula sing gak tepak niku mek sekedar bumbu ngoten mawon. Tak estu nyun ngapunten. Omongan kula, sikap kula sing kurang nyenengno kula nyun ngapunten. Wis muga-muga dibarengi hidayah Gusti Allah. Muga-muga manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa 'awnaitah wa la daynan illa adaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والدنيا والآخرة هي لا قريضا إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين اللهم سلمنا من عفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته